Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Faikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dahulu umat manusia adalah umat yang satu, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Dahulu manusia adalah umat yang satu, kemudian terjadi kesyirikan, maka mereka berpecah belah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira maknanya adalah mengajak kepada tauhid dan mengabarkan janji kenikmatan yang Allah anugerahkan bagi siapa yang mentauhidkan Allah. Dan peringatan, yaitu dari kesyirikan dan bahayanya azab Allah kepada orang-orang yang musyrik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam jaraknya adalah 10 abad. Jaraknya adalah 10 abad. 10 abad lamanya manusia hidup, tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah. Itulah yang dimaksudkan dahulu manusia adalah umat yang satu. Artinya tidak ada yang menyekutukan Allah. Setelah munculnya orang yang menyekutukan Allah, barulah mereka berpecah belah. Ini penyebab perpecahan umat manusia. Adapun penyebab perpecahannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus adalah bid'ah-bid'ah di dalam agama. Nah, 10 abad lamanya manusia mentauhidkan Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Setelah terjadi kesyirikan, barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana ceritanya sehingga terjadi kesyirikan pertama kali setelah berlalu masa yang cukup panjang? Tidak ada orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada manusia yang menyekutukan Allah. Maka diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Nuh ayat ke-23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka berkata, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini adalah usaha mereka membendung dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengajak mereka kembali menyembah Allah, namun mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dan jangan pula kalian tinggalkan Wat. Jangan pula Suwa. Jangan pula Yaguth. Jangan Ya'uq dan Nasr. Inilah lima nama sesembahan mereka pertama kali ketika itu. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jamaah sekalian, siapakah kelima orang ini? Apakah mereka ini dukun yang menyesatkan mereka? Ataukah mereka ini penjahat yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan? Ternyata tidak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh." Ini adalah nama-nama orang saleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lalu bagaimana mereka sampai disembah padahal mereka orang saleh? Apakah mereka mengajarkannya? Ternyata tidak. Falamma halaku auhasyaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat-tempat yang dulu mereka biasa duduk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammuha bi asma'ihim. Dan namakan patung-patung itu seperti nama-nama mereka. Namakan persis seperti nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukannya. Mereka menuruti bisikan syaitan, namun ketika itu belumlah disembah. Belum disembah. Baru mereka buat patungnya. Hatta idza halaka ulaik. Sampai ketika mereka yang membangun patung itu semuanya sudah mati. Yang buat patung sudah mati semuanya. Wa nusiyal ilmu. Dan ilmu pun dilupakan. Datang generasi berikutnya, maka setan pun menjerumuskan mereka di dalam penyembahan terhadap patung-patung tersebut dengan mengatakan, dahulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, ubidat. Pada akhirnya patung-patung itu disembah. Ini yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak seorang saja dari kalangan ulama us-salaf, lamma matu 'akafu 'ala kuburihim. Tatkala mereka meninggal dunia, maka kaumnya itu beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Apa maksudnya iktikaf? Maksudnya adalah berdiam diri untuk beribadah di situ. Itu artinya iktikaf. Summa sawwaru tamatsilahum. Setelah mereka melakukan iktikaf di kuburan-kuburan atau beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan para wali Allah tersebut, orang-orang saleh tersebut, mereka kemudian membuat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Dan ketika itu belum terjadi kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Dikatakan para ulama us-salaf, "Tsumma tala 'alaihimul amadu fa'abaduhum." Kemudian berlalu masa yang sangat panjang, barulah mereka menyembah patung-patung tersebut. Artinya ada proses yang cukup lama. Syaitan berusaha untuk menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Wa fi riwayatin, Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasannya mereka berkata, "Lau sawwarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah fasawwaruhum." Andaikan kita membuat gambar-gambar atau patung-patung mereka, maka itu akan membuat kita lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah. Perhatikan jemaah sekalian, tujuan mereka sangat mulia. Mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut agar mereka lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Maka mereka pun melakukannya. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa innama sawwaru awailuhum suwar liyata'assaw biha." Hanyalah generasi awal mereka membuat patung-patung tersebut agar mereka dapat selalu meneladani orang-orang itu, orang-orang soleh tersebut. Ini tujuan mereka. Tujuan yang sangat mulia. Jadi ketika melihat orang soleh itu, walaupun hanya dalam bentuk patung, terkenang kembali semangat mereka. Sehingga terpicu semangat mereka pun untuk meneladani. وَيَتَذَكَّرُ أَفْعَالَهُمُ الصَّالِحَةِ, kata Al-Qurtubi rahimahullah, sehingga mereka dapat mengingat amal-amal soleh yang mereka lakukan. فَيَجْتَهِدُ كَجْتِهَادِهِمْ, lalu kemudian mereka bersemangat sebagaimana semangatnya orang-orang soleh tersebut. وَيَعْبُدُ اللَّهَ إِنْدَ كُبُورِهِمْ, pada akhirnya mereka beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Biar lebih semangat. Kalau lihat kuburannya atau lihat patungnya, biar tambah semangat. Tsumma khalafahum qaumun. Kemudian datang setelah mereka anak-anak mereka, pengganti mereka, cucu-cucu mereka. Jahilu muradahum, yang tidak mengerti apa maksud nenek moyang mereka membuat patung dan beribadah di kuburan. Fawaswasa lahumus syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'adzimunaha, maka syaitan kembali membisikkan kepada generasi yang baru tersebut bahwasannya pendahulu-pendahulu mereka atau nenek moyang mereka menyembah patung-patung ini dan mengagungkannya. Inilah jemaah sekalian secara ringkas mengapa terjadi kesyirikan dan kekufuran pertama sekali di muka bumi ini. Jemaah sekalian, di dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, kisah ini mengingatkan kita bahaya sifat al-gulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Inilah yang menyebabkan terjerumusnya orang-orang pertama kali ke dalam kesyirikan. Karena menghormati orang soleh namun dengan cara berlebih-lebihan. Dengan cara melampaui batas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Sebagaimana Allah telah mengingatkan ahlul kitab. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Gulu kepada orang soleh, hormat dan memuliakan orang soleh tapi dengan cara melampaui batas, itulah sebab pertama kali yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Ternyata berlalu masa ribuan tahun, atau bahkan mungkin jutaan tahun, sampai ke masa Nabi Isa alaihi salam, syaitan juga menggunakan metode ini untuk menjerumuskan umat Nasrani sepeninggal Nabi Isa alaihi salam dengan bersifat gulu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan subhanallah, hitung berapa orang yang masih melakukan kesyirikan ini sampai di masa ini. Ada miliaran orang Nasrani. Ada miliaran orang Nasrani. Mungkin kaum Nabi Nuh sudah punah. Tapi metode yang sama untuk menjerumuskan mereka, itu pula yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan orang-orang Nasrani. Ternyata metode itu pula yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan umat Islam ke dalam kesyirikan. Hormat dan memuliakan para wali, namun dengan cara yang berlebih-lebihan, melampaui batas, yaitu menyamakan wali tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, jangan sampai kita bersikap kepada beliau seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada beliau. Namun apa yang terjadi? Ternyata banyak kemudian umat Islam benar-benar mengikuti kesyirikan orang-orang Nasrani itu, yaitu mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Iya, secara berlebihan. Seperti di dalam syair-syair yang mereka tulis dan mereka biasa membacakan di peringatan-peringatan yang mereka ada-adakan di dalam agama. Bahkan mereka meyakini ketika mereka membaca syair-syair tersebut, kemudian sampai pada lafaz tertentu, mereka yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir bersama mereka, sehingga mereka berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dilarang, jangan mengamalkan itu. Itu peringatan enggak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ini kan cuma baca sirah Nabi, cuma mengenang Nabi, padahal yang mereka lakukan adalah hal yang sangat berlebihan. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita bahayanya membuat gambar-gambar bernyawa. Bahayanya membuat gambar-gambar bernyawa, apakah dalam bentuk lukisan ataukah dengan cara dipahat menjadi sebuah patung. Sama saja, digambar di kertas atau di dalam kamera atau dipahat dengan batu, dengan kayu, dengan tanah, sama saja. Kisah ini mengingatkan kita bahaya perbuatan tersebut. Itulah di antara sebab yang menjerumuskan manusia pertama kali di dalam kesyirikan. Di dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras mengingatkan, "Inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan-lukisan ini, atau yang memiliki lukisan-lukisan ini, atau gambar-gambar bernyawa ini, atau patung-patung ini, mereka akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar itu. Tukang gambar, semua bentuk gambar bernyawa, apakah dalam bentuk lukisan ataukah pahatan. sama saja dengan tangan maupun dengan alat. Iya. Inilah yang menjerumuskan umat manusia pertama kali dalam kesyirikan. Makanya kita harus takut. Orang yang mengatakan, enggak apa-apa kan saya menggambarkan, saya tidak menyembah. Saya enggak perlu takut. Maka orang ini adalah orang yang sangat bodoh terhadap bahaya kesyirikan. Benar-benar tidak mempelajari ilmu tauhid. Kalau siapa yang mempelajari ilmu tauhid dan mengerti bahaya kesyirikan, enggak mungkin dia ucapkan seperti ini. Dia mesti takut, mesti khawatir. Sekarang dia menggambar. Coba perhatikan kisah yang tadi. Siapa yang menyekutukan Allah? Apakah yang membuat patung-patung itu atau generasi berikutnya? Hah? Generasi berikutnya. Yang membuat patung-patung itu, mereka karena mengerti ini hanya sebuah patung, mereka tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Tetapi apakah kita bisa menjamin anak-anak kita yang akan datang, cucu-cucu kita yang akan datang, mereka tidak terjerumus dalam kesyirikan terhadap patung-patung tersebut? Enggak ada yang bisa menjamin. Jadi, mewaspadai bahaya kesyirikan itu bukan saja untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Jangan sampai karena perbuatan kita menjerumuskan orang lain ke dalam kesyirikan. Iya. Jadi harus takut, harus khawatir, dan menjauhi hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antara sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. Berlebih-lebihan kepada orang soleh dengan cara membangun kuburannya, meninggikan kuburannya, dan menjadikan kuburan tersebut tampil beda dengan kuburan-kuburan orang-orang biasa. Inilah yang menyebabkan kesyirikan pertama kali. Dan subhanallah, metode ini masih digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia dari masa ke masa. Inilah yang menjerumuskan Yahudi dan Nasrani, dan subhanallah, ternyata ini pula yang menjerumuskan umat Islam hari ini pada dosa kesyirikan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah, dan berbagai macam gambar-gambar, lukisan-lukisan serta patung-patung yang mereka buat di dalam gereja tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama gereja itu adalah gereja Maria. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu adalah suatu kaum yang apabila meninggal orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, kemudian mereka buat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang soleh tersebut di dalam masjid tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Ini setelah berlalu ribuan atau mungkin jutaan tahun setelah Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu ini sudah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah masa Nabi Isa alaihi salam. Masih modus seperti itu yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia pada kesyirikan. Iya. Jadi subhanallah, berulang terus. Berulang terus menunjukkan manusia berada dalam tingkat kebodohan yang sangat parah terhadap ilmu tauhid. Jamaah sekalian, sekali lagi, siapa yang mengingatkan mereka? Siapa yang mengingatkan mereka kalau bukan ahlus sunnah? Iya. Ahlus sunnah seluruhnya, bukan hanya ustadz-ustadznya. Ustadznya cuma berapa orang. Gak mungkin bisa menjangkau seluruh masyarakat yang begitu banyak ini. Oleh karena itu perlu kita pahami jemaah sekalian, dakwah itu tidak terbatas duduk di atas podium atau berdiri di atas podium atau duduk di depan kemudian berceramah. Itu jangan dianggap seperti itu. Dakwah itu sangat luas. Enggak harus berdakwah itu harus pintar ceramah, enggak. Enggak harus berdakwah itu harus pintar ceramah. Kita datangi tetangga kita, kita berikan nasihat, itu dakwah yang sangat besar. Enggak harus pun kita sampaikan dengan lisan kita. Ada sebuah buku kita siapkan, kita berikan hadiah, mudah-mudahan dengan itu dia dapat hidayah. Atau sebuah kaset ceramah. Ya, tapi kasih kaset enggak ada buat muternya. Kasih sekalian buat muternya. Ya. Atau buletin-buletin kecil. Sebarkan. Atau ajak mereka ke majelis ilmu. Walaupun bukan kita yang menyampaikan. Jadi, enggak harus orang berdakwah itu harus pintar ngomong, harus pintar ceramah, harus bisa berbicara di depan. Ini kewajiban semuanya. Kewajiban semuanya. Kalau bukan ahlu sunnah, kalau bukan kita yang memperhatikan kewajiban ini, siapa lagi? Jadi subhanallah, ini kenyataannya. Fitnah kubur. Kata Nabi SAW, mereka membangun masjid di atas kuburan tersebut. Demikian pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kisah akhir kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat genting, beliau kadang-kadang menutupkan kainnya ke atas wajahnya, kadang-kadang beliau buka ketika nafasnya menjadi sesak. Dalam keadaan yang sangat parah, menjelang wafat beliau, maka Nabi SAW bersabda dalam keadaan seperti itu. Ini jemaah sekalian, di akhir hidup beliau. Apa kata Nabi SAW? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya sebagai tempat ibadah mereka. Dan dikatakan para ulama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itu maknanya ada bermacam-macam. Yang pertama, mereka bangun masjid di atasnya. Atau di kompleks pekuburan tersebut. Di samping kiri atau kanan atau depan dan belakang masjid itu. Iya. Yang kedua, mereka kuburkan orang di dalam masjid. Masjid sudah jadi lebih dulu, kemudian mereka kuburkan orang mati ini di dalam masjid. Alasannya macam-macam. Karena dia berwasiat, atau karena dia orang besar, karena dia orang alim, atau karena dia yang wakaf masjid ini. Macam-macam alasannya. Itu perbuatan Yahudi dan Nasrani yang dengan sebab itu Allah melaknat mereka. Tapi subhanallah, banyak sekali kaum muslimin yang melakukannya. Kemudian makna yang ketiga adalah, mereka beribadah di situ walaupun tidak membuat bangunan. Sama. Ini mencakup tiga makna yang terdapat dalam hadis ini. Mereka bangun masjid, atau mengubur orang di masjid, atau beribadah di situ tanpa dibangun masjid sekalipun. Tetapi subhanallah, ini yang menyebabkan orang-orang, yaitu dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam, manusia pertama yang melakukan kesyirikan, terjerumus dalam dosa terbesar ini. Ini pula yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam kesyirikan. Ternyata ini pula yang menyebabkan kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan. Pertama, datang ke kuburan dengan satu keyakinan yang bid'ah. Kuburan ini keramat. Kuburan ini keramat. Kalau kita beribadah di sana, sholat di sana, berdoa di sana, ibadahnya akan lebih afdol. Lebih diterima dan lebih dikabulkan oleh Allah. Itu pertama sekali. Pada akhirnya, lama-kelamaan mereka menyembah penghuni kubur tersebut. Sekali lagi jamaah sekalian, bisa jadi yang terjerumus dalam kesyirikan itu adalah orang lain. Bukan dia yang pertama kali melakukan. Orang lain yang menyaksikan dia, mungkin dia beribadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tapi orang lain yang menyaksikan bisa jadi mengambil kesimpulan berbeda. Dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Dia meminta doa kepada atau berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang terus terjadi sampai hari ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan sangat keras sekali. Iya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan wasiat-wasiat penting. Di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Maka jemaah sekalian, benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan persoalan ini sampai sebelum wafat beliau masih berusaha mengingatkan umatnya akan bahaya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan beliau telah mengingatkan inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi. Kiamat itu dahsyat sekali. Hanya terjadi pada orang yang benar-benar kafir kepada Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Ini termasuk syirarin nas, syiraril khalq, sejelek-jeleknya manusia dan sejelek-jeleknya makhluk. Tetapi apa yang terjadi hari ini jemaah sekalian? Mereka melakukan itu dalam keadaan mereka menganggap itu adalah ibadah yang sangat agung. Itu adalah ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bahkan itu menurut mereka adalah tanda cinta mereka kepada wali yang di dalam kubur ini. Subhanallah. Dosa terbesar yang membuat Allah murka, mereka anggap itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Iya, itu namanya apa? Bukan sekedar kebodohan itu. Itu kebodohan kuadrat. Ya. Kebodohan yang parah. Kalau orang bodoh yang biasa, bodoh yang ringan, dia itu tahu dia salah. Tapi ini salah tapi merasa benar. Bahkan tidak jarang menyerang orang-orang yang mengingatkan dia akan bahayanya. Iya. Ini kenyataan yang terjadi sampai hari ini. Sebab kesyirikan pertama kali sampai hari ini masih ada dan masih terus menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Pelajaran yang lainnya jemaah sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita bahaya bid'ah. Bahaya mengada-ada di dalam agama. Juga bisa menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun orang yang melakukannya berniat baik. Walaupun orang yang melakukannya menganggap itu adalah bid'ah hasanah. Coba perhatikan kisah yang telah kita sebutkan tadi. Mereka anggap yang mereka lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Walaupun tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi menurut mereka itu baik. Maka mereka pun melakukannya dengan suatu tujuan yang mulia. Dengan satu tujuan yang baik. Apa yang mereka lakukan? Mereka beriktikaf, beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh tersebut. Kemudian mereka buat gambar-gambarnya, patung-patungnya, demi sebuah tujuan yang mulia, agar mereka lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bid'ah yang mereka lakukan, hal yang baru dalam agama, dan mereka anggap sebagai hasanah, kebaikan. Demikian pula niatnya sungguh mulia, niatnya sungguh baik. Namun ternyata dengan sebab itu jemaah sekalian, mereka terjerumus di dalam kesesatan yang lebih parah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tiba-tiba ada orang yang berani lancang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, saya bid'ah yang saya lakukan itu hasanah. Bukan bid'ah yang sesat." Lancang tidak? Lancang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kemudian dia mengatakan, "Tidak. Saya punya bid'ah hasanah." Iya. Maka sudah jelas itu adalah kesesatan. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan. Lebih parah lagi jemaah sekalian, orang yang berbuat bid'ah secara tidak langsung dia menuduh agama ini belum sempurna. Artinya dia menuduh Allah. Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna, dia mengatakan belum. Sehingga perlu dia tambah dengan kebaikan yang lain yang tidak berasal dari agama ini. Kemudian dia juga menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menunaikan amanah. Apa amanah beliau? Mengajarkan semua kebaikan. Itu tugas beliau. Ternyata ada kebaikan lain yang dia berhasil temukan, berhasil ciptakan, yang Nabi SAW belum menyampaikannya. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Nabi SAW tidak amanah. Atau dengan kata lain, berkhianat. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam kemudian dia anggap bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab Allah telah mengatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian," berarti sudah sempurna segala kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang lain, kisah ini menunjukkan kepada kita wajibnya menjauhi syirik dan juga menjauhi semua yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dari tadi kita sudah sebutkan paling tidak empat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ada yang ingat yang pertama apa tadi? Nah, ini yang enggak mencatat hafalannya kuat sekali ini. Insyaallah. Yang pertama apa tadi? Hah? Siapa yang menjawab? Jadi enggak kedengaran. Apa? Keraskan lagi suaranya. Yang menjerumuskan kepada kesyirikan, tadi kita sebutkan sudah sampai empat. Apa yang pertama? Ahsan tabarakallahu fi. Gulu, berlebihan terhadap orang soleh. Memuliakan orang soleh tapi dengan cara berlebihan. Kemudian yang kedua? Hah? Membuat patung-patung atau gambar-gambar. Kemudian yang ketiga? Hah? Berlebihan terhadap kuburan. Apakah dengan cara membangunnya atau beribadah padanya? Iya. Kemudian yang keempat apa? Bid'ah. Berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Mungkin saya tambahkan satu lagi karena waktu sudah habis. Kisah ini mengingatkan kita akan bahayanya kebodohan. Bahayanya apabila ilmu dilupakan, dan juga bahayanya apabila kita tidak mengajarkan generasi pelanjut kita. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Wa nusiyal ilmu ubidat." Ilmu dilupakan, baru patung-patung itu disembah. Maka ini bahaya jemaah sekalian, kebodohan. Inilah sebab yang memunculkan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran karena bodoh, karena tidak tahu dengan ilmu agama. Sekarang orang apa namanya berkuar-kuar, wah bahaya Syiah sudah di mana-mana. Ya, Syiah sudah di mana-mana. Tapi mereka enggak tahu apa sebab bermunculannya orang-orang Syiah di mana-mana. Sebabnya karena kebodohan kaum muslimin. Itulah yang bisa membentengi akidah kaum muslimin, baik dari kesyirikan maupun berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat. Iya. Sebagaimana di dalam kisah ini juga terdapat peringatan bahayanya taklid. Bahayanya ikut-ikutan. Setan membisikkan kepada mereka bahwa orang tua kalian dahulu menyembah patung-patung itu. Mereka ikut-ikutan saja. Dan apabila datang kepada mereka peringatan dari para rasul, mereka mengatakan bal nattabi'u ma'alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti apa yang telah diwariskan oleh orang tua-orang tua kami. Maka jamaah sekalian, taklid buta, ikut-ikutan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua kita sendiri, itu harus kita berhati-hati darinya, bisa saja menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Kalau orang tua kita mewariskan, demikian pula nenek moyang kita mewariskan adat-adat yang baik, etika-etika yang baik, maka kita ambil, kita pegang. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, jangan ragu untuk dibuang. Jangan ragu untuk dibuang. Iya. Tentunya masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Namun waktu kita membatasi, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis. Mungkin dikumandangkan azan dulu. Antara waktu azan sampai sholat, kita sedikit menjawab pertanyaan. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah foto-foto manusia di dalam HP juga termasuk kategori menggambar? Memang ulama berbeda pendapat apakah foto yang dibuat dengan alat termasuk gambar bernyawa atau tidak. Itu tidak dipungkiri ulama berbeda pendapat. Namun tentunya penuntut ilmu itu berusaha mencari pendapat yang paling kuat. Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan membuat gambar bernyawa dalam konteks umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat pengecualian sedikit pun. Sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, di antaranya inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar yang membuat gambar-gambar bernyawa. Iya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali yang dibuat dengan alat? Tidak kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang membuat gambar, sehingga mencakup dengan cara apa saja. Dibuat dengan tangan atau dengan alat, dengan kamera, sama saja. Hadisnya mencakup umum. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa foto itu bukan termasuk kategori gambar bernyawa, itu pun memfatwakan itu hanya dibolehkan apabila ada hajat. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau termasuk yang berpendapat foto itu bukan termasuk gambar bernyawa. Tapi apakah beliau biarkan, beliau bolehkan begitu saja? Tidak. Beliau mengatakan hanya dibolehkan ketika ada hajat. Karena bagaimanapun kata beliau, ini disebut gambar, bukan asli. Iya. Apa itu hajat? Contohnya ketika membuat KTP atau paspor. Iya. Sama dengan ulama yang mengatakan itu termasuk gambar bernyawa. Juga membolehkan apabila darurat. Darurat itu contohnya juga sama. Ya. Seperti paspor dan KTP. Namun seluruh ulama sepakat. Tidak boleh foto wanita itu dilihat oleh laki-laki lain. Karena hadis-hadis yang melarang atau ayat-ayat yang melarang terkait fitnah wanita. Dan ayat-ayat yang melarang terkait fitnah wanita itu juga datang dalam bentuk umum. Tidak mengatakan wanita itu enggak boleh diperlihatkan kepada laki-laki lain kalau dia buka aurat. Kalau dia sudah tutup aurat, sudah pakai cadar, boleh difoto kemudian ditaruh di medsos. Ya, dijadikan foto profil di Facebook atau di BlackBerry. Enggak ada. Ayatnya datang dalam bentuk umum. Perintah kepada wanita untuk menjaga dirinya jangan menjadi fitnah. Makanya ulama seluruhnya sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Iya. Ini termasuk fitnah apa namanya? Media sosial hari ini. Bukan hanya wanita-wanita yang buka aurat. Yang pakai jilbab pun berlomba-lomba memotret diri mereka. Ya. Bahkan yang pakai cadar. Untuk diperlihatkan oleh kepada semua orang di Facebook. Ya. Padahal itu adalah fitnah. Fitnah wanita. Nabi SAW telah mengingatkan. Ma taraktu ba'di fitnatan. Adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah, satu godaan, satu bencana yang lebih besar dan lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi wanita. Apa kata Nabi SAW? Wanita. Beliau tidak mengatakan wanita yang buka aurat. Kalau sudah tutup aurat, enggak menggoda lagi. Atau beliau tidak mengatakan wanita yang belum bersuami. Kalau dia sudah bersuami, enggak menggoda lagi. Tidak. Semua wanita. Dia sudah bersuami atau belum. Dia buka aurat atau menutup aurat. Hanya saja dimaklumi, kalau dia membuka aurat, lebih banyak laki-laki yang terfitnah. Tetapi justru yang menutup aurat, laki-laki sebagiannya lebih terfitnah. Apalagi yang pakai cadar. Iya. Dia lebih terfitnah dibanding yang buka aurat. Iya. Jadi ini salah kaprah. Wanita-wanita karena merasa sudah pakai cadar, sudah tertutup aurat, kemudian apa namanya melakukan selfie, potret dirinya, lalu diupload ke Facebook atau di media-media sosial yang lainnya. Baik. Demikian pula, menyimpan di HP sama saja, itu tidak dibenarkan. Kecuali untuk hal yang darurat. Nah ini seperti pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya memfotokopi KTP atau yang sejenisnya yang bergambar? Tidak masalah kalau itu hal yang diperlukan, karena itu termasuk kategori hajat atau bahkan kategori darurat. Bagaimana ketika kita short solat, imam melakukan kesyirikan? Sah atau tidak solat kita? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Bas rahimahullah, maka beliau menjelaskan tidak boleh solat di belakang imam yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Apabila kita telah tahu dia pelaku kesyirikan dan kekufuran, maka tidak sah solat kita. Ya. Adapun kalau dia melakukan bid'ah atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka boleh solat di belakangnya, sebagaimana para sahabat solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang yang zalim. Ya. Apakah termasuk syirik? Seorang yang lebih takut kepada manusia atau pengawasan manusia dalam melakukan kemaksiatan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila takutnya dia kepada manusia sama dengan kadar takutnya kepada Allah, itu sudah syirik. Apalagi dia lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum selfie? Sudah kita jelaskan tadi ya. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dikubur di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini menunjukkan bolehnya berada dalam sebuah bangunan karena mereka berdua dikubur dalam kondisi banyak sahabat yang masih hidup dan tidak ada yang mengingkarinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah. Yang namanya rumah berarti dalam bangunan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu adalah kekhususan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Kemudian, sebagaimana para sahabat juga telah sepakat bahwa mereka menguburkan Abu Bakar dan Umar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan sahabat adalah hujjah. Adalah dalil, kesepakatan ulama adalah dalil. Iya. Adapun selain daripada ini, maka tidak boleh kecuali di pekuburan kaum muslimin. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak menguburkan selain mereka, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya yang mulia di rumah Aisyah. Selain itu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh lagi dikubur di rumah-rumah. Dan itu juga termasuk ijma. Ijma amali namanya. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa lajnah daimah. Sudah merupakan ijma amali. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mengubur selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar dan Umar di pekuburan khusus kaum muslimin. Bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sekarang ini kalau kita mengubur orang di rumah, di halaman rumah atau di dalam rumah, maka itu adalah kezaliman terhadap ahli waris. Sebab nanti tanahnya jadi murah. Iya. Dan tanahnya harus diwariskan. Maka itu adalah kezaliman kepada mereka. Iya. Jadi tidak dibenarkan menguburkan di rumah ataupun di dalam bangunan rumah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya. Iya. Jadi ini pengkhususan. Apa sebenarnya dengan hukum BPJS kesehatan? Apakah termasuk perjudian? Saya belum terlalu mendalami tentang hakikat BPJS. Hanya saja disebutkan dalam fatwa lajnah daimah, seluruh jenis asuransi perdagangan, asuransi itu terbagi dua, asuransi tijari dan asuransi ta'awuni. Seluruh asuransi bisnis atau asuransi perdagangan, artinya asuransi yang menyebabkan seseorang itu mungkin untung dan mungkin pula rugi, itu namanya asuransi bisnis. Apakah yang untung nasabahnya atau dia yang rugi, atau perusahaannya untung atau perusahaannya yang rugi. Seluruh jenis asuransi bisnis adalah haram. Adalah haram. Dengan berbagai macam bentuk keharaman. Termasuk di dalamnya riba. Dia setor sedikit, dia ambil lebih banyak. Itu sudah jelas riba. Bahkan itu lebih parah daripada bunga bank. Lebih banyak daripada bunga bank dia ambil. Ya, kalau bunga bank mungkin hanya sedikit, sekian persen. Kalau asuransi bisa berkali-kali lipat. Iya. Demikian pula termasuk perjudian. Termasuk perjudian. Kenapa dikatakan perjudian? Karena enggak pasti. Enggak jelas. Dia setor sedikit, tiba-tiba dia dapat dalam jumlah yang besar. Atau sebaliknya, dia sudah setor dalam jumlah banyak, karena dia mungkin gak pernah terjadi kecelakaan, gak pernah sakit. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi, ada berbagai macam bentuk keharaman di situ, bukan hanya satu bentuk saja. Baik. Itu secara umum, silakan didalami apakah BPJS seperti itu atau tidak. Yang dibolehkan itu hanyalah asuransi ta'awuni. Yang sifatnya tolong-menolong. Artinya ketika seseorang menyerahkan dananya, dia sudah tidak harap lagi dana itu kembali. Iya. Betul-betul tolong-menolong, ta'awun namanya. Itu satu-satunya asuransi yang dibolehkan. Iya. Dan banyak asuransi di negeri ini yang berlabel syariah, tapi kenyataannya tidak sesuai syariat. Hati-hati. Iya. Demikian secara ringkas dari fatwa Lajnah Da'imah. Ketika selesai mengubur jenazah, kemudian perlu pulang ke rumah, apakah disyariatkan wudu sebelum masuk rumah, ataukah ini termasuk bid'ah? Ada sebuah hadis, tapi saya belum tahu kesahihan hadis tersebut, yaitu perintah terhadap seseorang apabila dia memandikan jenazah, hendaklah dia mandi, dan apabila dia membawa jenazah, hendaklah dia berwudu. Ini hadis disahihkan sebagian ulama, tetapi nampaknya perlu diteliti lebih jauh tentang kesahihan hadis tersebut. Wallahu alam. Bermain musik, apakah termasuk syirik seperti nasyid? Syirik itu artinya menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Seperti seorang berdoa kepada selain Allah, karena doa itu adalah kekhususan bagi Allah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan orang tersebut dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Adapun bermain musik, termasuk nasyid, maka ini adalah perbuatan dosa, termasuk kemaksiatan. Iya. Dan bisa jadi dosa besar. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Ya. Walaupun dosa kecil, kalau dilakukan berulang-ulang tetap saja menjadi dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an telah diingatkan akan haramnya bermain musik, nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, liyudilla an-nasa liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan di antara manusia, ada yang menggunakan lahwal hadith untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, lahwal hadith yang dimaksudkan di sini adalah nyanyian. Ya. Lagu-lagu. Dan yang semisalnya. Demikian pula dalam hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, kemudian sutra. Ini haram bagi laki-laki. Kemudian khamar dan al-ma'azif, alat-alat musik. Maka ini menunjukkan haramnya alat-alat musik. Kemudian akan datang satu kaum yang menghalalkannya. Iya. Jadi ini termasuk perbuatan dosa, namun tidak sampai pada kesyirikan. Kecuali di dalam lafaz-lafaz yang mereka nyanyikan itu mengandung kesyirikan. Ya. Di dalam lafaz-lafaz yang mereka nyanyikan itu mengandung kesyirikan, dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Lafaz-lafaz yang mereka senandungkan itu mengandung kesyirikan tanpa mereka sadari. Apakah penambangan pasir menggunakan alat berat termasuk berbuat kerusakan? Tergantung. Kalau memunculkan kerusakan, kalau tidak, maka pada asalnya hal yang mubah. Pada asalnya adalah hal yang mubah. Iya. Kalau ternyata terbukti itu memunculkan kerusakan, maka itu kerusakan. Atau dipelajari bahwa di kemudian hari kalau ini diteruskan akan memunculkan kerusakan, maka dihukumi sebagai kerusakan. Kalau tidak, maka tidak masalah. Asalnya adalah hal yang mubah. Iya. Apakah video termasuk kategori gambar yang dilarang? Ini penjelasannya sama dengan foto itu tadi. Penjelasannya sama dengan foto itu tadi. Iya. Hanya saja yang menjadi masalah munculnya video-video para ulama besar yang menyampaikan pelajaran. Ya. Kenapa bisa demikian? Ulama-ulama besar di masa ini, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang masih hidup Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan para ulama yang lainnya. Kenapa para ulama ada videonya? Iya. Ini bisa jadi beberapa sebab. Yang pertama, mereka termasuk ulama yang berpendapat itu bukan kategori gambar bernyawa. Bukan termasuk kategori gambar bernyawa. Iya. Yang kedua, bisa saja mereka termasuk yang berpendapat itu termasuk kategori gambar bernyawa. Maka itu adalah sesuatu yang mudarat. Tetapi mereka mengharapkan maslahat yang lebih besar daripada itu. Karena kaidah dalam syariat, apabila ada satu kemudaratan, namun ada pula kemaslahatan yang jauh lebih besar, kemudaratan itu boleh untuk ditempuh. Boleh untuk dilakukan. Iya. Boleh untuk dilakukan. Jadi, ini diantara kemungkinannya. Mungkin juga ada kemungkinan yang ketiga. Ketika para ulama itu menyampaikan ceramahnya di depan orang-orang awam, yang mereka enggak mungkin dilarang. Ya, kalau larang mungkin mereka tinggalkan majelisnya untuk melakukan hal tersebut. Orang-orang yang betul-betul orang-orang awam. Ya. Di mana mereka punya kemungkaran yang sudah jelas-jelas, yang bahkan lebih besar, seperti kesyirikan dan kekufuran, yang itu perlu untuk diingatkan. Sehingga mudarat yang lebih kecil itu boleh untuk ditempuh demi menghilangkan mudarat yang lebih besar. Ini uzur-uzur yang kita berikan kepada para ulama kita. Makanya, belum pernah saya temukan seorang ulama mentahdir ulama yang lainnya disebabkan dia tampil di sebuah televisi. Ya, di sebuah televisi khususnya yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Arab Saudi. Ya. Belum pernah saya mendengarkan seorang ulama mentahdir ulama yang lain karena dia punya video yang tampil di YouTube. Belum pernah. Ya. Karena uzur-uzur itu tadi. Inilah pentingnya ilmu, inilah pentingnya mendalami ilmu, agar kita semakin paham bagaimana menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, terlebih lagi para ulama besar. Iya. Jamaah sekalian, alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.